Baik, syukron kasiron masih bersama kami di program spesial Halaqoh Fajar. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Ada pertanyaan, Bi, ya. Jika setelah ila atau yang tidak mau menggauli istri, kemudian dan dia ingin melanggar sumpahnya karena tadi harus melanggar sumpah dan membayar kafarat, tapi dia kemudian diuji dengan suatu uzur sakit atau apa, menyebabkan ia tidak mampu untuk menggauli istrinya. Solusinya bagaimana, Bi? Dia harus melakukan sesuatu yang paling ia mampu, yang mengarah kepada mana istimta. Apapun yang paling ia mampu sesuai dengan rasa sakitnya, ya kan? Untuk dia terbebas, ya harus seperti itu. Jadi semampunya. Kalau tidak bisa menggauli, bagaimana dipaksa untuk menggauli kan? Tentu ada jalan. Jadi paling akal, paling ringannya dia untuk bisa istimta, paling mampu yang ia mampu. Yang paling ia mampu untuk melakukan istimta kepada, kan sebetulnya maknanya kalau sudah dikatakan engkau haram bagi itu, haram semuanya istimta. Intinya istimta, bersenang-senang adalah hubungan suami istri. Selagi tidak mampu melakukan itu, yang paling ia bisa mampu. Nah, seperti itu. Kemudian gue di saat kita masyarakat menemukan ada orang yang menuduh pulan selingkuh atau menuduh kodep seperti itu, kemudian kan di Indonesia sendiri hukumnya bukan hukum Islam, ya. Lalu apa yang kita lakukan, ya? Hukum qadzf itu sama hukum hadduz zina, hukuman zina, hukuman cam, hukuman bagi orang menuduh zina. Ini tergolong namanya hukum yang ketiga, hukum imamah. Jadi dalam fikih itu ada tiga hukum, dibagi hukum fard, hukum qadha, ada hukum imamah. Hukum fard adalah kita semua bisa melakukannya, salat, puasa pribadi. Hukum qadha, persengketaan harta, harus kita melibatkan qadhi. Ada hukum imamah, tidak boleh menjalankannya kecuali imam. Maka enggak boleh kita main hakim sendiri. Hadduz zina, kita ingin rajam orang berzina, muhsan dan sebagainya. Enggak bisa. Kecuali harus melibatkan mahkamah. Sebab mahkamah itu juga untuk kehati-hatian, jangan sampai hanya menuduh berzina langsung dikatakan zina, dicambuk, dihukum, enggak bisa. Termasuk potong tangan kan pencurian. Jadi tidak boleh kita main hakim, orang potong tangan, orang mencuri kampung kita langsung kita potong tangan, enggak. Dilibatkan pemerintah, karena pemerintah yang paling punya perangkat untuk membuktikan benar atau tidaknya. Dilibatkan polisi dan sebagainya. Jangan-jangan dia adalah orang yang ketiba ketahnya, yang mencuri orang lain sebetulnya. Akan tapi hanya barangnya taruh di rumahnya, lalu dituduh mencuri, kan bisa saja. Sama dalam urusan perzinaan itu, urusan qadzf itu betul tidak. Jadi harus ada melibatkan hakim supaya cara menghukumnya pun adalah juga cara yang manis. Supaya tidak menimbulkan dendam dan sebagainya. Coba kalau di kampung kita dipukul, yang mukulnya akan didendamin. Sehingga di dunia mahkamah itu adalah seorang algojo dan sebagainya, itu disembunyikan biasanya. Tidak ditampakkan. Jadi ada kerapian kalau melalui hakim. Yang jelas, itulah hukum imamah. Selagi imam tidak menegakkannya, maka urusan kita dengan Allah. Jadi masing-masing kalau ada hamba-hamba yang mendengar suara ini, mendengar berita atau kepleset dalam urusan zina, cukup kembali kepada Allah. Enggak perlu Anda ngajukan ke mahkamah dan juga tidak dianjurkan. Kalau seandainya negeri-negeri Islam pun tidak dianjurkan. Cukup kita mengadu kepada Allah, ampuni, istighfar, selesai. Allah Maha Kasih, seperti itu. Ya, jadi ini hukum imamah. Jadi kalau seandainya di kampung kita tidak tegakkan, ya kita tidak dosa. Yang dosa adalah hakimnya, pemerintahnya. Apa bisa kita lakukan? Kita hanya amar ma'ruf, nahi munkar, menasihati, mengingatkan, dan seterusnya. Seperti itu. Baik, syukran kasiran, Bu, ya. Mungkin karena waktu juga, Bu, ya, bisa Bu ya simpulkan pada pembahasan kali ini, kemudian ditutup dengan doa keberkahan. Pertama, jangan Anda rindu untuk melihat kekurangan orang lain. Dan setelah Anda melihat kekurangan orang lain, pastikan Anda tidak gampang cerita ke orang lain. Itu dosa apa saja, lebih khusus urusan perzinaan. Nah, kalau urusan biasa dosa yang lainnya pun menjadi dosa kita. Kalau urusan perzinaan, kita termasuk mendapatkan hukuman qadzf. Dan kenapa kok digedekan hukuman ini? Karena memang kehormatan orang harus jaga, keluarga dan seterusnya. Kalau seorang anak perempuan terbukti dia berzina, ibunya malu, bapaknya malu, semuanya malu. Dan mungkin nular kepada adik-adiknya, apalagi dia dianggap seorang anak kakak yang paling hebat, paling solehah, melakukan zina, adiknya mata kakak aja begitu, terus bahaya sekali. Maka kalau kita mendengar berita semacam itu, pertama apa? Kita ajari dia untuk tobat. Kedua, kita ajari dia untuk menutup aibnya sendiri. Kita ajari dia untuk menutup aibnya sendiri. Itu kita ajari tobat, menutup aibnya sendiri. Jangan cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Manusia tidak bisa memaafkan dalam urusan dosa kepada Allah. Yang memaafkan hanya Allah dalam hal ini. Bisanya manusia hanya menggunjing. Kemudian setelah itu, Anda jangan membicarakan perzinaan seseorang kepada siapapun. Na'udzubillah, dosa besar. Kalau kita bicarakan, maka kita masuk wilayah kadzf tadi. Menuduh orang lain berzina. Biarpun betul berzina, tapi kita tidak memenuhi syarat 4 saksi, kita dicambuk dosa, kita menyebarkan aib. Itu. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Yang pernah kepleset dalam zina, semoga Allah mengampuni. Dan Allah buka pintu halal. Dan Allah menjaga yang lain. Allah menjaga hati kita, syahwat kita. Allah berikan kepada kita kepuasan di yang halal, menjauhkan dari yang haram, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Baik, syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkan dalam keseharian kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirnya, kami yang bertugas Muhammad Hibri mohon pamit, mohon undur diri. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di esok hari. Mari kita tutup majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.